No tengo nada. Después me dan que pasen mis brazos de esa noche y que cabra. Y él. No sé, no sé cómo vivir en la boca de la Bibanda tetap patreta nak sesampai Mayu pada Pak Elang rasakan dalam hati lembe sepada sayang anggap cuma mimpi mungkin sengkau Bibanda lebih ni jutu. Cuma mimpi. Benih jodoh, benih jodoh. Bulan tega tak judu. Beni judu, boleh tega tak judu. Bertaja tika tak pender orenga, tapi bulat tak tarima abela tika, ecapo tika, bule epa buta, esangku atena saratin robena. Samangken padeng e mata sifat aslina tika nyata tika cek kempenga atu tresna. Padeng e mata sifat asli natika nyata tika cek kempenga atu tresna. Lecek orenga mata mangken padeng e mata sifat asli na tika nyata tika cek kempenga atu tresna. Pas

beda setong nyama belum ate nikah secekak tak bisa bule lupa tapi benci ka etina duta kuat ojen fitnah ketipe sana. Lambek pada saleng asompa punya akhirat aperengah nyata naki itu nyati kalalopa sompa bencencina etina pada bendi kombi kacang du selopa deka kolen sanun toti kata enga ma elang saampona bunga odi ben ore mun ena lambe ate sake arasa abe se apa ini dari ada tu tak sakit je bulatan para ten pentana tade samangken bula e kalopain samangken bula ngarte tresna ti kape ape pon eser kani serre te kena senyake cuma mun parlo di kalak mapela e betota parlota enga ketika kita rasa enak sakit ate bule nikah. Mapela e beku to tak perlu tak ingat samu ketika kira rasa ina jatuh di hati bulan nikah. Rasa nak karena kakak bule dekatika benipola.

Thank you. Mang mungkin pun rasa sepi. Boleh takut tika kalain hati. Edima tika berde edima. Pikir tak karuan enak detika. Kerang tak bisa Jika bila